Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya membawakan makna dari kelompok kata kafaroh. Kenapa malam ini saya hadirkan ini? Karena untuk membahas ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, kata kafaroh ini banyak sekali. Jadi setiap kita membahas ayat, rata-rata kita bersinggungan dengan kata kafaroh. Tetapi menurut pengalaman juga, untuk suatu makalah-makalah yang agak sensitif atau berat atau agak penting, kadang-kadang hal ini berhubungan juga dengan jodoh ya. Jadi dalam arti siapa yang mengetahui dan siapa yang tidak mengetahui, ini termasuk jodoh. Jadi pada suatu ketika kita membahas ini banyak, suatu ketika kita bertanya ini sedikit, itu saya namakan jodoh dan itu tidak saya dipaksakan. Juga kadang-kadang banyak kita ajarkan ini, tahu-tahu banyak yang ngantuk sampai wudhu pun masih tetap tidak bisa bertahan, itu juga jodoh. Jadi kadang-kadang Al-Quran juga memilih siapa yang mau mau dengar, dan juga siapa-siapa yang tidak mau dengar. Jadi inilah keistimewaannya Al-Quran. Jadi jodoh juga ikut menentukan. Kita balik ke ini. Minggu kemarin kita juga membahas masalah din, makna kata din. Alhamdulillah juga gak selesai. Terus pada waktu saya mau melanjutkan kata tersebut pada hari ini, ternyata ayat-ayat yang ada di dalam kata mengandung din juga mengandung kata kafaro. Akhirnya saya putuskan untuk mengajarkan kata kafaro dulu sebelum kita nanti melanjutkan ke kata din. Adapun teman-teman yang belum sempat datang malam ini, dan untuk ke depan belum mengerti mana kafaro, ya mungkin dia harus mempelajari sendiri dan harus mencari sendiri. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak dan teman-teman, apa yang diketahui dari makna kafaroh, yaitu kelompok kata yang kita sering sebut kafir. Jadi kita enteng sekali selama ini menyebut kata ini, dan kata ini lebih cenderung kita nisbahkan kepada orang-orang di luar Islam. Tetapi apakah benar makna kata tersebut yang selama ini telah kita mengerti atau bagaimana? Coba saya ingin tahu. Pengen tanya ke Pak Joko. Kira-kira menurut Pak Joko makna kata kafir itu apa? Apa yang terpikir dua kata? Ingkar. Apa yang dimaksud? Kalau kita mendengar kata kafir, apa sebenarnya yang dimaksud? Tadi yang tidak berpati itu ingkar. Mengingkari termasuk kafir. Tidak mengingkari kebenaran, tidak mengakui. Ternyata banyak juga maknanya ya. Ada lagi? Mas Ali? Lain cakap tu. Jadi orang. Walain kawan tu, kita ada minhajit. Mengingkari. Lalu yang ada lagi, ternyata kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Kufur juga kelompok kata kafir. Terus bagaimana mengingkari atau apa itu diterapkan dalam kata orang-orang yang kekurangan dekat dengan kekufuran? Nah inilah. Apalagi kita paling, kita juga sering mendengar ada di antara saudara-saudara kita yang sangat ringan sekali dalam mengucapkan kata ini, sehingga kita juga ragu apakah dalam keringanan yang tersebut dalam mengucapkan kata ini, yang mengucapkan tersebut telah benar-benar mengetahui makna kelompok kata kafaro. Dan ada suatu jika kita melemparkan kata ini kepada orang lain, tetapi dalam kenyataannya orang yang kita berikan kata ini ternyata tidak seperti yang dituduhkan, maka jadi Allah, orang yang mengatakan tersebut akan dibuat kafaroh oleh Allah tanpa dia sendiri menyadari. Ini bahayanya kata ini. Jadi kalau kita mengolokkan orang lain kafir, ternyata orang tersebut tidak, yang terjadi adalah di luar kesadaran orang yang mengucapkan kata tersebut akan dibuat kafir oleh Allah tanpa sepengetahuannya, tanpa sadar, tanpa disadari. Nah ini harus kita hati-hati. Dan akhirnya kita tahu bahwa pengertian kita terhadap kata kafarah, atau ada lagi yang ingin mengomong masnya? Apa selama ini yang dimengerti dari kata kafir? Ingkar. Lawan kata iman, ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Terus menurut kita, ini diucapkan kepada siapa? Dialamatkan ke siapa sebenarnya? Non-muslim. Siapapun, diri sendiri. Jadi kalau ini ingkar, memang pengertiannya ingkar, kalau gitu ini diucapkan kepada siapa? Islam. Misalnya kita berucap, kita jadi harus tahu benar kata ini akan diucapkan kepada siapa, sehingga kita tidak salah sasaran. Ini yang penting. Nah, kalau kita sendiri tidak mengerti makna kata kafir, bagaimana kita tahu orang tersebut adalah kafir? Nah, kalau kita sendiri tidak tahu secara spesifik orang yang kafir, kenapa ada banyak orang yang terlalu berani mengucapkan kata ini? Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita. Jadi pada waktu kita belajar makna kata jin kemarin, banyak amsal-amsal, banyak perumpamaan, banyak petunjuk di dalam Al-Qur'an yang kadang-kadang kita sendiri tidak paham. Nah, ini saya akan bahas sedikit sejarah dan pengertian kafir menurut pengertian umum. Saya tulis menurut pengertian umum. Karena kalau saya baca di internet ini, tulisannya pasti menurut syariat Islam. Kalau kita sudah ngomong syariat Islam, berarti di situ harus berbasis kepada Al-Quran dan Hadis. Tetapi terpaksa saya ubah menurut pengertian umum, karena setelah saya urut-urut, apa yang diterangkan itu hubungannya dengan hadis dan Al-Quran minim sekali. Jadi terpaksa saya tulis menurut pengertian umum. Ini kita nanti satu per satu. Kalau baca ada buku, berarti yang terbenar dengan ini adalah kata Pak. Jadi kita nanti bisa lari ke Fir'aun. Kenapa kok makhluknya Allah yang dibuat contoh itu namanya Fir'aun, kok enggak lainnya? itu juga mengandung kata fa' juga. Bentuk yang berhubungan dengan kata kafaro. Nah ini. Sebelum Islam lahir, kata kafaro ini digunakan untuk para petani yang sedang menanam benih di ladang. Jadi kalau ada biji seperti kita naruh sagu, tanah dilubangi, biji dimasukkan, tanahnya ditutup, itu mana kafaro? Ini secara sejarah sebelum diturunkan Al-Quran. Sehingga dari sinilah para sejarawan atau kita ngomong ulama sejarah, ilmuwan-ilmuwan sejarah. Oh ada masih ya? Alhamdulillah. Jadi dari sini akhirnya oleh para ilmuwan sejarah, ulama sejarah dimasukkan ke kata kafaro yang ada di dalam Al-Quran, sehingga orang tersebut adalah orang yang bersembunyi atau orang menutup diri. Lalu diteruskan lagi, menutup diri dari kebenaran. Itu penafsiran yang lebih lanjut. Jadi ini adalah implikasi kata akhir yang berhubungan dengan petani tadi yang menutup biji di dalam tanah. Karena biji itu ditutup, maka akhirnya diartikanlah kata akhir ini sebagai menutup. Lalu agar pas dengan kata kafaroh yang ada di dalam Al-Quran, maka orang itu diartikan menutup diri dari kebenaran atau mengingkari kebenaran. Itu makna secara bicara. Lalu saya juga menemukan ini banyak di internet yang menurut itu saya kasih tanda tanya. Jadi menurut syariat Islam, manusia kafir yaitu seseorang yang mengingkari Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mengingkari Rasul Muhammad sebagai utusannya. Kira-kira bagaimana pengertian ini? Kafir. Masuk. Jadi seseorang yang mengingkari Allah, jadi ingkar terhadap Allah sebagai satu-satunya berhak, dan mengingkari Rasul sebagai utusannya. Ini adalah yang paling pas menurut kita, menurut pengertian kita saat ini. Tetapi ini adalah menurut umum, saya kembalikan lagi. Dan oleh para ilmuwan sejarah, lalu masuk ke dalam tafsir juga, orang kafir akhirnya dibagi menjadi empat. Dari keempat ini, yang saya menemukan hadisnya oleh Rasulullah ada sebutan, hanya yang nomor tiga, yaitu golongan kafir yang mu'ahad. Jadi orang-orang yang bermusuhan dengan Rasulullah tetapi telah memiliki kesepakatan damai dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang, tidak saling berperang dalam kurun waktu yang disepakati. Tapi untuk pengetahuan umum boleh saya catat, jadi yang paling berat adalah yang nomor satu. Tetapi ini menurut ulama, menurut ilmu. Nanti kita bahas yang langsung menurut sejarah dari Al-Quran. Jadi kita tadi mempelajari yang sejarah dari umum, sejarah sebelum Islam. Lalu kita nanti akan masuk ke dalam kata kafaro di dalam Al-Quran. Jadi ini dihafalkan dulu yang tadi. Ini sampai sejauh mana. Dan ini juga saya memancing atau mengajak kepada teman-teman, apapun yang kita ketahui, ilmu apapun yang kita rasakan, apakah itu benar atau enggak, tolong semuanya dikroscek kepada Al-Qur'an. Tolong. Jangan langsung dipercaya, tetapi tolong semuanya dikembalikan kepada Al-Qur'an, kita cek, dan disitulah akan ketahuan bagaimana kedekatan kita terhadap Al-Qur'an. Jadi kita tidak bisa memaksakan ke orang lain, orang lain berkata walaupun siapa, lalu kita percaya tanpa kita sendiri untuk cross-check terhadap Al-Qur'an. Jadi ini syariat menurut umum yang paling kita mengerti, seseorang yang mengingkari Allah sebagai satu-satunya yang berarti berubah dan mengingkari Rasul Muhammad sebagai keputusannya. Dan ini lagi kembali kepada penggolongan kaum kafir menurut umum. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak ada penggolongan ini. Lalu sekarang kita masuk sejarah dan pengertian kafir pertama kali menurut Al-Quran. Kira-kira menurut bapak-bapak, kapan pertama kali kata kafir ini digunakan? Dan siapa yang menggunakannya? Menurut Al-Quran. Siapa yang pertama kali menggunakannya dan ditujukan kepada siapa? Nah, sekarang kita balik kepada Al-Quran. Jadi, sekarang kita berbicara menurut kitab yang kita yakini. Menurut saya, mulai Nabi Adam kepada setan, karena tidak keinginan Allah SWT tidak manut, sehingga dia adalah orang-orang kafir. Menutup kebenaran ya. Satu yaitu kemudian yang gajah-gajah tauhid mulai Nabi Nuh dari zaman Adam sampai Nabi Nuh ada beberapa periode ketika Nabi Nuh untuk mengajak umatnya bertauhid bukan kepada berhala, tetapi sebagian besar kaum itu kan tidak mau, termasuk anaknya. Ya, termasuk. Nah, ini berarti pertama kali yang terkena kata ini adalah iblis. Bukan, saya ralat iblis. Iblis, ya. Lalu yang mengucapkan siapa berarti? Allah. Nah, inilah kalau kita belajar terhadap Al-Quran, ternyata kata ini yang mengucapkan pertama kali adalah Allah dan ditujukan kepada iblis. Jauh sebelum surat Al-Kafir ya. Jadi Al-Qur'an adalah termasuk buku sejarah yang menceritakan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia secara umum. Benar-benar sesuatu yang gaib. Berapa ribu tahun sebelumnya, berapa ratus ribu tahun sebelumnya, ternyata Al-Quran sanggup menceritakan hal tersebut. Dan disinilah kita nanti belajar sebenarnya apa makna kata kafir itu pertama kali. Sehingga dari situ akhirnya kita memahami dengan kepahaman tersebut, kita akhirnya bisa menggunakan kata ini pada tempatnya. Tidak semena-mena dan tidak gegabah menggunakan kata ini. Jadi benar tadi, menurut sejarah Al-Quran, kata ini pertama kali digunakan oleh Allah dan ditujukan kepada iblis. Dari sini, kita tadi berarti menurut pengertian umum, ini sudah salah. Karena apa? Karena iblis itu sama sangat-sangat yakin bahwa Allah itu sebagai yang berhak semua. Jagongan malah. Kita belum pernah. Iblis sudah pernah. Dan sudah jagongan benar yang dia tahu Allah. Istilahnya sudah bertakap-takap dengan Allah. Jadi tidak mungkin iblis ini mengingkari keberadaan Allah. Dan iblis tidak akan mengingkari keberadaan Rasul. Mereka paham banget siapa-siapa utusannya Allah. Sehingga sering dalam sejarah Al-Quran kita tahu yang berjumpa itu adalah Nabi Ibrahim melempar iblis. Jadi ini adalah antara Rasul dan iblis. Ini sudah sama-sama kalau film itu semuanya peran utama, cuma yang satu peran dalam kebaikan utusannya Allah, yang satu adalah peran antagonis. Dan mereka sangat-sangat dan harus melaksanakan peran-peran tersebut dalam arti yang lain sebaik-baiknya. Nah ini, kalau ini memang ditulis menurut syariat Islam, ini sudah salah. Karena menurut sejarah dan sejarah Al-Quran, dan nanti kita lihat suratnya, malah Allah sempat bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Berarti iblis ini sudah benar-benar mengakui Allah sebagai satu-satunya. Dan itu sudah iblis paham benar. Nah, disinilah nanti kita sedikit demi sedikit. Ini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Nah ini ada juga nanti kita akan lebih lanjut. Perintahnya kepada para malaikat. Sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Tahu-tahu muncullah yang disuruhkan kepada malaikat, lalu muncul kata iblis. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Apa yang kita ambil pelajaran dari ayat Al-Baqarah 34 ini? Banyak surat yang membahas masalah iblis diperintahkan sujud kepada Adam. Ini salah satunya Al-Baqarah 34. Ternyata kalau kita ambil, kenapa iblis dikatakan kafir oleh Allah? Karena ia enggan dan takabur. Satu pengertian kata kafarot. Ia enggan dan takabur. Nanti ini saya baca resum. Satu, enggan dan takabur. Inilah. Jadi kalau kita membaca ayat di dalam Al-Quran, tolong luangkan waktu yang terbaik. Jangan menyisakan waktu untuk Al-Quran. Gunakan waktu yang terbaik untuk Al-Quran, dan baru sisakan waktu itu untuk yang lainnya. Ini harus dipahami. Al-Quran sendiri kita sempurna, dia seperti penciptanya, nggak mau diduakan. Dan sehingga dari sini kita kalau membaca Al-Quran, pelan-pelan bacanya, dimengerti artinya satu persatu, lalu kita buat resume. Di situlah kita akan mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Ini dari Al-Hijr 32-35 ada lagi satu kelompok ayat yang membicarakan masalah iblis. Dan inilah harusnya kita mempelajari iblis ini lebih detail. Karena apa? Ini sudah disunahkan bahwa dia adalah musuh kita sesungguhnya. Nanti kadang-kadang kita salah mencari musuh. Manusia kita jadikan musuh. Saudara kita yang muslim lainnya kita jadikan musuh. Kita lupa kepada musuh kita sesungguhnya. Dan ini memang pintarnya iblis. Jadi jangan sampai kita mempelajari mereka. Agar apa? Agar kita gak terasa kalau kita bersinggungan dengan mereka. Ini kepandian dari iblis untuk meminit agar dia tidak dipublikasikan, sehingga dia tidak bisa dipersalahkan. Sama dengan pada Yahudi, mereka sangat pintar meminis media, sehingga apa? Mereka di belakang layar tidak boleh disinggung dalam media apapun, sehingga orang lain yang di blow up di dalam media, dan itulah yang membuat kesalahan. Tetapi kalau mereka ada kesalahan, siapa berani memuat berita mereka? Kenapa mereka tidak berani memuat? Karena setiap media berita itu milik mereka. Dan kita tidak punya media. Jadi jangan heran kalau kita membuat kesalahan sedikit, seminggu sampai dua minggu dimuat di berita, tapi kalau mereka membuat salah, tidak akan ada berani yang memuatnya. Cukup sekali 5 menit, dan itu pun dijam-jamnya dalam orang melihatnya. Ini musuh kita sebenarnya. Hai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud? Berkata Iblis, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang telah menciptakannya dari tanah yang kering. Nah, ini nanti soal-soalnya Bapak Fakon kita pelajari lebih lanjut juga. Lalu Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Nah ini dari tadi enggan dan takabur. Dari enggan dan takabur kita menemukan sebuah satu kata lagi, yaitu terkutuk, simpan. Al-Isra' 61 sampai 62. Kenapa ini diulang-ulang? Ingat pada waktu pelajaran din kemarin, diamsalkan diulang-ulang agar kita menjadi paham. Tetapi juga di dalam Al-Quran, ternyata pengulangan ini malah membuat pembaca Al-Quran bosan. Kok diputar-putar terus kafir itu? Maksudnya terus diulang-ulangnya agar apa? Di situ akan dimasukkan informasi sedikit-sedikit sehingga tidak membuat kita pening. Al-Isra' 61-62 sama. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali Iblis. Maka Iblis berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Dan Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah makhluk orangnya yang memuliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sebabkan keturunannya kecuali manusia kecil. Sekarang yang wajib kita perjuangkan adalah agar kita bisa masuk, yang walaupun sebagian kecil. Kok pula panik? Kenapa Iblis selalu kau ciptakan dari tanah, kau ciptakan dari tanah, dan aku dari api? Apa sebenarnya dibalik ucapan Iblis tersebut sehingga dia dikelompokkan dalam kategori kelompok sesuatu yang kafir? Ini ayat Al-Isra 61-62. Kalau kita kupas lagi, ini adalah sebagian dari Al-A'raf. A'raf sesuatu yang tinggi, mulia, berbagainya sangat indah atau baik. Jadi dari Al-A'raf maksudnya kata ma'ruf. Ma'ruf adalah sesuatu yang tinggi, mulia, berbagainya indah, baik. Jadi sesuatu yang ma'ruf adalah sesuatu yang intelek. Di sini berarti surat ini menghadirkan kita kepada suatu intelektualitas. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali Iblis. Ini yang bolak-balik diulang, yang disuruh sujud para malaikat, lalu muncul kata-kata Iblis. Jangan kaget bapak-bapak, kalau kita tahu makna malaikat alahi adalah pembesar-pembesar, punggawa-punggawa, abdi dalam, maka ternyata Iblis dahulu adalah abdi dalam, punggawa. Tetapi karena dia tidak menuruti perintah, maka dia dikeluarkan dari abdi dalam. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Disinilah Al-Quran membuka informasinya lagi. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di luar pelaku ilmu? Inilah Allah membuka tabir apa di balik niat iblis. Kenapa kok dia tidak mau sujud? Iblis teruslah menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari mana? Nah, disinilah iblis merasa bahwa api itu jauh lebih baik daripada tanah. Padahal iblis sendiri tidak ikut menciptakan api, dan iblis sendiri tidak ikut menciptakan tanah. Tetapi dia berani ngotot bahwa api itu jauh lebih baik daripada tanah. Pada waktu menciptakan api dan tanah, iblis itu juga tidak diajak bimbingan oleh Allah. Tetapi berani ngotot bahwa dia lebih baik daripada manusia. Dan kalau disimpan kata lebih baik, inilah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Merasa lebih baik. Simpan lagi. Dan kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka perintahnya jelas, keluar. Nanti setelah masuk huruf, sebelum masuk huruf, Pak Mulaman mereview. Lalu sekarang dari short surat bagaimana mengajarkan kita untuk tunduk, ayat 78. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang mengalami kamu bersujud kepada yang telah diciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya, yang telah diciptakan Allah. Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang atau makhluk yang lebih tinggi? Dipanting lagi oleh Allah sehingga jelas. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Tetap ngotot. Dan tetap ngotot lagi bahwa karena dia dari api dan kan manusia dari tanah. Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Ini sob. Satu lagi. Dan ingatlah ketika kami bersujud kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dan dia adalah dari golongannya. Ini sebab api. Jadi kita tahu salah satu api dalam yang ada di singgasana, ada yang dari golongan jin. Ternyata golongan ini gagal. Kalau kita di majelis permusyawaratan rakyat, kelompok dari jin ternyata gagal menjadi perwakilan. Maka ia menggunakan perintah Tuhan. Yang kasih saya merah, patutkah kamu mengambil dia dan turunnya sebagai pemimpin? Nah inilah, kita diingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita mengambil iblis dan turun-turunannya sebagai pemimpin. Tetapi bagaimana aplikasinya juga tidak semudah kita kira. Karena terserah iblisnya mati-mati, ilmunya kumplit. Jadi mulai awal sampai sekarang ilmu berbantalannya kumplit. Tetapi berbeda dengan manusia. Jika Allah menginginkan sebuah ilmu itu dicabut, maka yang dicabut bukan ilmunya, tetapi ilmuannya yang diambil. Sehingga disitulah kalau Allah sudah ingin sebuah umat itu bodoh atau tidak mengikuti perintah, maka yang diambil adalah ulamanya lebih dahulu, ilmuannya lebih dahulu. Sehingga tanpa ilmuwan, apapun kelompok itu akan sangat mudah dihancurkan karena kebodohannya. Dan disinilah kenapa saya kemarin, minggu kemarin bilang bahwa satu orang ilmuwan meninggal, itu Islam menangis, tetapi 1000 orang ahli ibadah meninggal, Islam membiarkan saja. Jadi di sini kita paham benar bagaimana tingginya derajat ilmuwan seorang yang memiliki ilmu di dalam Islam. Dan ini sebagai pancingan kita agar kita mau berkorban, benar-benar berkorban untuk meraih ilmu pengetahuan. Tuntutlah ilmu, carilah rezeki. Jangan dibalik, tuntutlah rezeki, carilah ilmu. Jangan. Jadi untuk ilmu kita harus wajib menuntut, memaksa. Tetapi untuk rezeki kita hanya wajib untuk mencari, karena rezeki itu sudah disediakan, tinggal bagaimana ulurnya kita untuk mencari. Tapi jangan menuntut, karena menuntut ini membuat Allah murka. Ini Al-Kahfi 50. Lalu kesimpulan dari ini adalah berarti kata Kafaro menurut Al-Quran secara simpel dari beberapa ayat tadi, nanti kita bisa lebih bahas kalau memang mau lebih dalam lagi, yaitu orang yang merasa atau makhluk yang merasa lebih baik. Dari merasa lebih baik, dia akan merasa enggak. Lalu tak kabur. Enggan dan tak kabur, maka dia akan menyombongkan diri. Dengan sombong, dia akan menjauhkan perintah. Dengan menjauhkan perintah, dia akan termasuk orang yang hina. Dengan hina, maka dia akan tertutup. Nanti ini kita tahu lebih lanjut. Sekarang kita serahkan ke demikian yang telah dijelaskan oleh Ustaz kita. Ada beberapa catatan kira-kira kurang lebih saat kita membaca Al-Quran, rekomendasinya adalah waktu terbaik. Jangan nunggu selo atau sisa waktu, karena Al-Quran turun sama seperti penciptanya tidak mau diduain jalannya Ustaz. Jadi kalau ingin Al-Quran itu bermanfaat atau berpengaruh kepada perilaku kita, berikan waktu yang terbaik untuk Al-Quran. Yang berikut, kita sama sekali tidak boleh lupa musuh yang nyata itu adalah iblis. Kenapa kita sering tergoda? Karena khilaf pertama kali kita adalah menganggap iblis ini tidak diperhitungkan karena tidak terlihat. Padahal jelas rekomendasinya itu musuh yang nyata. Yang berikut, yang diselamatkan itu sebagian kecil. Maka iblis menggoda kita ini mayoritas tersungkur kita. Barangkali bisa diartikan kalau toh kita meninggal, itu ditimbang itu banyak yang jeleknya dari baiknya. Untungnya kita diberikan kesempatan tiga hal. Punya anak, mendoakan kita insya Allah memperbaiki timbangan kebaikan, kira-kira begitu. Kalau punya sedekah jariah itu memperbaiki timbangan yang pada hari penghitungannya insya Allah kita diselamatkan oleh Allah seperti itu. Jadi catatan pinggirnya, pesan terkirimnya apa yang disampaikan Pak Didi adalah setan itu beralasan. Katanya sebelah saya ini Pak Didi, dari struktur fisika, api itu lebih tinggi memang dari tanah. Jadi sombong itu ada anak pantas, kira-kira gitu. Itu pun gak oleh sombong. Jadi kalau bicara struktur fisika, kita ini, bakat bawaan kita ini dibujui, kebojok, dan selanjutnya itu bakat bawaan. Nabi Adam keluar dari surga itu karena dia kalah-kali. Tapi bayangkan iblis, ada keangkuhan asal-usul. Tadi diterangkan ada superioritas, ada merasa lebih baik dan lain-lain. Saat kita merasa seperti itu, jangan-jangan kita sudah masuk perangkap iblis. Jadi ada gangguan. Lu tahu nggak gue ini siapa? Itu kira-kira itu sudah mulai katut kepada musuh yang nyata. Jadi satu kaum itu kalau Allah murka, pertama yang dicabut adalah ilmuannya. Jadi alhamdulillah kita ini masih di bawah ada hadisnya. Sholat sunnah semalam. Saya belum baca, masih di bawah baca. Yang kita menuntut ilmu di majelis ilmu yang satu jam, insya Allah tidak kalah berat kita yang satu jam dengan gitu Ustaz ya. Oh ya betul, ada. Saya judicial review bersama betul Pak Sini. Coba. Nah, malahan satu bab. Satu bab kafah roh ini, satu bab kita kaji. Makanya para hadirin jangan lupa bawa dompet, bawa tempat yang susuk. Karena sepulang kita untuk mengingat masjid ini, apalagi usia di atas 50 tahun berat. Kecuali dengan password yang kita nulis. Lalek nulis ini gampang nilainya. Satu bab saja berbanding sholat sunnah suwengi yang kita tidak mungkin melakukan. Itu sih pentingnya di bawah itu. Itu saja. Alhamdulillah. Silakan Mas dilanjutkan. Sebelum dilanjutkan, nanti jangan kaget kalau ada kaleng keliling karena kita akan materi tambahan selain guru saya, maka untuk untuk biaya operasional termasuk perbaikan sistem komputer dan lain-lain, sah bawa boleh, jangan karena tidak bawa duit lalu tidak ngaji, itu tidak penting, ini yang penting. Nah kan gitu Pak Bapak ya, lanjut. Jadi konsep ini kita tadi ambil dari berapa surat tadi, ayat tadi. Jadi akhirnya kita nanti bisa tahu kenapa orang-orang yang merasa hina, orang-orang yang merasa kekurangan, atau orang-orang yang fakir itu termasuk kufur. Dan eranya kata fakir sendiri kalau dibolak-balik juga kufur. Tapi kita nanti pelajari lain waktu untuk kata fakir itu sendiri. Lalu dari Al-Quran, saya buka satu ayat bagaimana cara iblis itu menyerang. Ini diberitahukan juga oleh Al-Quran. Surat Al-Toha, 114. Biasa saya pecah-pecah di satu surat, tetapi agar ini ada berkaitan dari Al-Quran dari sini. Nah ini, maka Maha Tinggi Allah kasih benar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membesar Tuhan sebelum disempurnakan mewajibannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Lalu perintah sujud kepada Adam, kepada Iblis, lalu yang membangkang. Dan Allah memberi keterangan, hai Adam, sesungguhnya ini Iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Jadi inilah fitrah, kita berasal dari surga, harusnya secara fitrah kita pun nanti harusnya juga akan balik ke surga secara fitrah. Bagi yang mau. Secara fitrahnya, itulah makna dari Idul Fitri. Bagi yang mau. Fitrah, jadi kita harus kembali kepada fitrah kita sebagai orang. Tapi banyak dari kita yang gagal dalam menyalakan puasa juga dalam merayakan Idul Fitri. Kita terlalu banyak berlebaran dalam Idul Fitri ya. Nah ini sudah diberikan kepada Allah janji, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya, tidak akan ketelanjang, dan tidak akan merasa dahaga, tidak pula akan ditimpa panas matahari. Jadi bayangkan, digaransi ya, oleh Allah apa kita, berarti sama dengan kita. Dijamin. Sudah dijamin, seluruhnya terpenuhi. Tetapinya Nabi Adam, Hamzah, Alif, Dal, Min. Di sini ada Min, ada sesuatu. Min, sesuatu di dalam sesuatu. Tiap sesuatu pasti mengandung sesuatu. Tiap sesuatu pasti digandung sesuatu. Di sinilah Iblis mengetahui kalau mengandung dari Min. Maka dari itu Al-Quran membuka juga tafsirnya bagaimana cara iblis menyerang. Inilah sifat dari iblis. Ini adalah setan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, kepada Bapak Ibu kita, dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon bodhi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Bayangkan, sudah dijanjikan Allah tanpa kekurangan, tetapi dibisikkan sifat-sifat iblis setan kepada pikiran kita. Ternyata Nabi Adam tetap mau mohon budi, khalid, khulud, abadi. Sudah dijanjikan Allah tidak akan kekurangan selama-lamanya, tetapi masih tertarik dengan keabadian dan tidak akan binasa. Inilah. Jadi kita diberikan Allah pikiran itu untuk mencerna isi Al-Quran. Dengan kita bisa mencerna isi Al-Quran, jadi Allah, sifat-sifat iblis, setan, tidak akan mudah merasuki jiwa kita. Jadi ini harus kita waspadai. Ternyata iblis menyerang manusia dengan memasuki pola pikiran kita. Bagaimana cara menghalau agar pola pikir kita tidak bisa dimasuki iblis? Satu, dengan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kedua, dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tanpa akhlak Rasulullah akan menghancurkan. Dan memang sudah pembagian tugas Rasulullah sendiri yang mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ilmuwan adalah penerus para nabi. Ulama penerus para nabi. Ulama ini seartikan ilmuwan. Jadi ini sudah bagi tugas. Kalau kita ingin sebagai penerus nabi, hanya ada satu cara ternyata. Jadi orang pandai. Jadi orang yang punya ilmu. Jadi akhlak Rasulullah kita contoh, lalu kita belajar sebanyak-banyaknya. Jadi ulama di sini ada ulama fisika, ada ulama biologi, ada ulama tafsir, ada ulama sejarah, tarikh Islam. Semuanya harus ditaruh di atas asas Rasulullah. Walaupun dia telah belajar tafsir, tetapi kalau tidak diletakkan di atas akhlaknya Rasulullah, tahu yang terjadi. Jadilah Islam liberal. Lebih luas lagi, jadi Islam Nusantara. Apa? Dia mempunyai ilmu yang tinggi, ilmu tafsir, ilmu agama, tetapi tidak diletakkan di atas akhlak Rasulullah. Kenapa Rasulullah ditugaskan untuk akhlak, tidak untuk ilmu? Karena ilmu semakin berkembang. Semakin akhir zaman, ilmu semakin tinggi. Kalau Rasulullah ditugaskan untuk mengajarkan ilmu, tugasnya nggak bakalan selesai. Jadi akhirnya Rasulullah berbagi tugas dengan ilmuwan. Rasulullah menata akhlaknya, ilmuwannya untuk menerangkan ilmu pengetahuan berbasiskan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasul. Jadi adalah tugas-tugas kita untuk menciptakan generasi penerus yang berakhlak Rasulullah dan berilmu pengetahuan. Karena apa? Karena hanya itulah kita bisa sebagai penerus para nabi. Jadi di sini, awas dengan pikiran kita. Disitulah iblis belajar menyerang. Jadi iblis tidak akan bisa memasuki pikiran kalau kita telah tertata akhlak kita seperti Rasulullah dan dengan didukung oleh ilmu yang memadai. Ingat, iblis sangat pandai, ilmunya luar biasa, tinggi, dia makhluk yang cerdas juga. Gak asik mati. Tapi sayang. Nah ini, jadi kita harus paham benar bagaimana musuh kita. Jika kita ingin menang, pelajari musuh kita. Dan sekarang kita memasuki makna kafaroh menurut hurufnya. Jadi kita kupas kata kafaroh bisa di cross check ke buku kaf halaman berapa? Terutama kata apa? 28. Kaf kelompok kata dengan lam. Kalau lam ditujukan kepada sesuatu, mim. Kalau kaf ditujukan kepada sebuah sifat. Jadi kafaroh kaf ditujukan kepada sifat. Karena sifat merasa lebih baik untuk berbagai hal pelaksanaan. Jadi kata kafaroh ini adalah ditujukan kepada suatu sifat yang merasa lebih baik dalam berbagai hal. Merasa superior. Menganggap dirinya lebih baik daripada makhluk yang lain. Cuma kalau menulis makhluk yang lain, saya dari orang yang lain. Tapi sebenarnya lebih spesifik dari makhluk yang lain. Jadi kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari makhluknya orang yang lain. Karena apa? Karena lawan pun yang kita remehkan, kita pun tidak bisa menciptakannya. Jadi tolong hormati apa-apa yang telah diciptakan Allah. Jangan merasa kita lebih tinggi, lalu dari lebih tinggi itu kita takabur, lalu kita membuat kerusakan. Kita memperusak apa yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, atau menganggap orang lain lebih rendah, lebih buruk dari dirinya. Sama saja, ini dibolak-balik. Dan inilah saya kutip Al-Baqarah 212. Jadi orang-orang kafaroh ininya, dia akan sedangkan memandang indah kehidupan dunia ini, hati-hati. Dan mereka memandang hina kepada orang-orang beriman atau orang-orang yang dunia ini. Hati-hati di sini ya. Jadi jangan memandang hina kepada orang lain, siapapun. Kita lebih baik berpikir positif. Misalkan kita telah diberi Allah keleluasaan atau hidayah bisa sholat 5 waktu. Lalu kita melihat ada orang, misalkan sholatnya hanya 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 1 kali. Pas itu yang saya jelaskan. Apalagi kita lihat orang itu berdoa lalu sampai menangis. Disinilah pikiran setan akan masuk ke pikiran kita. Lalu paling bisa kita besar. Malah, kok sembahyang lagi setahun sepisahnya yang ada yang dulu. Nah disinilah. Akhirnya apa? Secara tidak sadar, bagaimana iblis mencari teman di antara kita dengan membuat kita bersifat lebih baik. Merasa lebih baik. Jadi, berusaha lebih baik itu harus. Berusaha lebih baik itu hukumnya wajib. Tetapi merasa lebih baik itu hukumnya dilarang. Ini ada perbedaannya. Jadi jangan memandang hina orang lain. Jadi dari sini pun ternyata sifat kafaroh ini bukan hanya untuk orang di luar Islam. Tetapi seseorang yang mengaku muslim pun bisa dijangkiti oleh penyakit ini. Kafaroh. Tetapi tidak usah khawatir, asal kita tidak membuat main-main kata ini, Islam memberikan solusi, yaitu istighfar. Di situ juga ada kata far. Asta adalah pelaksanaan, kofaroh, kof, Allah itu maha, luar biasa, far baik, kof berbagai hal. Asta filuloh. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa, baik berbagai hal, itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi suatu ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, Islam memberi solusi, yaitu istighfar. Kecuali syirik. Saya tidak tahu bagaimana caranya, kecuali mendapat hidayah. Tapi inilah Islam memberikan solusi untuk istighfar. Jadi istighfar secara lisan, kalau kita merasa lebih baik adalah mengucapkan astagfirullah. Jadi orang yang pemaaf, al-ghafar, pemaaf, itu adalah orang sesuatu yang baik, luar biasa baik, kalau kita bisa memaafkan orang lain. Itu maksudnya ghafar. Allah maha pemaaf. Maka Allah luar biasa baik. Bagaimana cara kita meminta ampun dengan mengembalikan sesuatu yang baik itu astagfirullah, ditujukan kepada Allah. Kalau kita merasa lebih baik, ya Allah, kepada-Mu lah segala kebaikan. Jadi kita langsung, kalau kita bisa bersih. Fa adalah amplitudo. Bisa puncak, pik tertinggi, juga bisa batan terendah. Makna kata fa. Jadi kata makro juga ditujukan kepada sifat yang orang rendah diri dalam pelaksanaannya. Jadi orang yang merasa rendah, gak bisa apa-apa, seperti itu, jadi gak punya manfaat, merasa tersingkir, itu juga termasuk dari sifat apa toh. Merasa terhina tadi. Jadi menganggap dirinya lebih buruk dari orang lain, menganggap orang lain lebih tinggi, tidak. Kita sebagai makhluknya Allah, kita sama, tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Setiap orang pasti punya keistimewaan, dan setiap orang pasti juga punya kekurangan. Bagaimana untuk mencari yang terbaik adalah dengan cara berjamaah. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah bagaimana jika setiap orang muslim berkumpul, mereka mengeluarkan apa yang terbaik diberikan Allah, lalu sesama saudara muslim kita bisa menutupi kekurangan saudara-saudara kita. Itulah kalau kita ingin terbebas dari kata kafarah. Jadi jangan merasa lebih rendah. Ini jangan pernah kita merasa berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang tahu 5 menit lagi, tidak ada yang tahu besok pagi bagaimana. Jadi jangan pernah berputus asa. Berani hidup, berani mati. Jadi jangan takut selama kita berpegang kepada hari Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi itu yang harus kita masukkan ke hati kita. Tetapi tugasnya iblis dengan memasukkan pikirannya tadi. Jadi Al-Quran mengajarkan agar kita mengingat Allah, agar pikiran tenang. Tetapi setan iblis memasukkan pikiran lain agar kita bisa. Jadi mana yang lebih kuat? Dan ini Yusuf 87 juga alijir Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada orang yang berputus asa dari nama Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi di sini disebut kafir, di sini disebut sesat. Jadi jangan pernah berputus asa dari nama Allah. Selama nyawa masih di kandung badan, berarti disitulah rezeki Allah masih ada. Karena kalau rezeki kita sudah habis menurut sunatullah, berarti kita sudah gugur. jadi selama masih ada nyawa, berarti kita masih ada rezeki. Dan ini sifat-sifat manusia. Jadi kalau diberi baik, merasa tinggi hati, tetapi begitu ditimpa suatu musibah, langsung merasa rendah diri. Inilah makna kata apa. Jadi kalau enggak di puncak, di bawah. Tetapi di surat Al-Fajr, ya ayat wa nafsul mutmainnah, kita disuruh jangan ombaknya terlalu tinggi, tetapi kita bisa mengendalikan untuk ketangan ini benar-benar kecil di tengah-tengah. Inilah wave carrier, wave function kalau kita belajar fisika, dan itulah gelombang yang bisa dipakai, ada manfaat. Ini juga sifat-sifatnya. Jadi jangan pernah kalau diberi kesenangan merasa lupa diri, tetapi begitu dikasih cobaan langsung merasa rendah diri. Jangan. Stabil saja, jadilah jiwa yang tenang, disitulah Allah baru mau memanggil kita. Jadi selama kita masih ngombak, faknya gak terkontrol, disitu Allah gak mau memanggil. Jadi yang dipanggil hanya jiwa yang tenang. Ini juga kita dilarang melampaui batas terhadap diri sendiri. Jadi jangan kita mengolok-olok diri sendiri juga, jangan kita merasa rendah diri keterlaluan yang kita sebut dengan depresi atau apa, jangan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih Penyayang. Jadi jangan pernah putus dari harapan kepada Allah. Dan ini memang tugasnya iblis untuk selalu membuat kita takut. Sehingga dengan membuat kita takut, kita nanti akhirnya enggan. Alah, percuma lah mengkawin. Paling yang ini aja. Akhirnya kita masuk apa? Enggan ya. Termasuk orang yang enggan. Dan orang yang enggan tadi termasuk dalam ciri-ciri iblis. Jangan sampai. Lalu ini efeknya. Dan sehingga, nah sekarang bagaimana diserang orang-orang kafir, maksudnya orang-orang yang enggak Allah merasa lebih baik dari hukumnya Allah atau merasa lebih baik. Misalkan kita berpergian sering, kita kosong atau apa, sebenarnya apa? Kenapa kita mengkosong dalam hal berpergian? Karena dalam hal berpergian kita akan bertemu dengan banyak orang, kesibukan waktu yang padat, sehingga orang-orang yang merasa lebih baik akan menganggap kita kalau kita terlalu walu soalim seapa. Nah, orang-orang yang suka mengolok-olok kita adalah termasuk orang-orang yang ini. Agar kita tidak diserang dengan orang-orang yang sok-sok itu tadi, kita boleh mengosok agar tidak berhadapan dengan mereka. Tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini juga kalau kita bertemu dengan orang yang guyon terhadap ayat-ayat Allah, jadi baik itu Al-Quran maupun hadis dibuat guyonan, Al-Quran memerintahkan kita untuk pergi dari kelompok tersebut. Setelah dia diam, mereka diam, tidak ngomongkan hal itu, baru kita boleh balik kepada. Jadi kita sering juga dengar saudara-saudara kita sesama muslim kadang-kadang kalau berbicara masalah ayat atau apa kadang-kadang dibuat tertawaan, tetapi memang ini sudah dari iblis tuntunan menjadi tontonan. Jadi sebuah tuntunan agar bisa laris dibuat tontonan, dibuat tertawaan, dibuat guyon. Kita datang tertawa, begitu keluar dari majelis tersebut kita lupa apa yang kita tertawakan tadi. Sebaiknya untuk masalah seperti itu kita tinggalkan saja, karena di sini jangan sampai ada ayat-ayat dibuat olok-olokan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, jangan dibuat untuk guruan. Dan sebaiknya kita tinggalkan majelis-majelis yang hanya untuk membuat guruan ayat-ayat Allah, menghindari. Nah ini, ternyata kafaroh bisa menghindari orang yang beriman, orang yang percaya. Kenyataannya apa? Iblis itu sangat percaya adanya Allah. Berarti kita yang beriman juga ada kemungkinan tidak lepas dari. Jadi kata kafaroh ini tidak hanya untuk orang yang di luar Islam. Orang yang beriman ini, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya sekali-sekali tidak akan diterima tobat. Jadi ini hati-hati dengan kata kafir. Kenapa orang di luar Islam disebut kafir? Karena apa? Karena mereka lebih baik, merasa lebih baik. Bayangkan, Allah telah menurunkan hukumnya melalui Al-Quran dan Hadis, tetapi mereka merasa lebih baik dengan hukum-hukum mereka sendiri. Sehingga karena mereka merasa lebih baik dengan apa yang mereka miliki, mereka tidak mau mengakui hukum-hukum yang telah diturunkan Allah. merasa lebih baik, itulah yang akhirnya mereka enggan untuk melakukan isi-isi dari Al-Quran dan hadis. Sehingga disitulah mereka disebut kafir. Jadi kalau kita sendiri, kalau kita telah beriman, tetapi kita akhirnya dengan iman itu merasa lebih baik dari orang lain, di sini ada celah yang sangat berbahaya, sehingga kita akhirnya gagal untuk memasuki golongan yang sedikit tadi. Dan kita masuk terakhir, inilah ini tampilkan biar komplit, ada dari hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata fasik dan menuduh dia dengan kata kafir kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh tidak seperti yang dituduh. Dan kembali ini tidak akan terasa. Karena apa? Karena yang mengembalikan Allah. Orang itu tetap aja merasa benar. Orang itu akan tetap merasa lebih baik. Padahal tuduhan itu dikembalikan ke Allah kepada orang tadi. Ini yang harus hati-hati. Lalu dari riwayat Muslim, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai orang kafir, maka kata itu akan menimpa salah satunya. Jika benar apa yang diucapkan, berarti orang yang dituduh menjadi kafir. Jika tidak, maka tuduhan itu akan menimpa orang yang menuduh. Jadi saran saya pribadi, lebih baik jangan mudah untuk mengucapkan kata. Jangan menuduh gampang-gampang menuduh orang lain yang enggak. Memang mungkin Al-Quran dan hadis mengajarkan kita untuk mengucapkan sesuatu hadis. Tetapi ucapan atau aplikasi hadis atau Quran tersebut adalah kita contoh bagaimana Rasulullah cara menyampaikannya dan melakukannya. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita kadang-kadang melihat hadis, melihat Al-Quran, kita langsung ambil, kita langsung lemparkan ke orang lain tanpa mau belajar lagi bagaimana Rasulullah mengaplikasikan Al-Quran maupun hadis tadi. Dan ingat, Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Jadi sudah pasti kebenarannya, bagaimana cara melakukannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang terakhir, inilah pesan dari Al-Quran. Orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang merendahkan atau yang mencelakakan itu lebih baik dari mereka. Ini perintahnya Al-Hujurat. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan juga, janganlah suka mencela diri sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejeknya. Jadi ini juga peringatan buat kita, jangan pernah memanggil orang lain dengan julukan-julukan yang buruk, walaupun itu sekedar kuruan, olok-olokan katanya. Tetapi ingat, begitu kita mendengar orang semacam itu, sebaiknya kita menjauh. Dan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang seburuk sesudah beriman. Jadi kalau kita sudah syahadat, kita sudah percaya kepada Allah, sebaiknya catat berhubungan dengan mulut. Hal yang pertama setelah kita catat adalah menjaga mulut kita. Jangan mudah untuk mengucapkan sesuatu yang buruk, panggilan yang buruk kepada saudara-saudara kita. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang melalui batas atau sulit berbuat kesalahan. Jadi ini yang bisa saya terangkan untuk saat ini mengenai kata kafarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pada jemaah yang kami hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya mengenai tanya jawab. karena acara komitmen kita jam 9, bagi yang berburu silahkan, tapi bagi yang ingin buat puas, atas pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung.